Apakah kotoran keledai dan kotoran binatang yang tidak boleh dimakan itu najis? Apa dalilnya? Sampai saat ini saya belum mendapatkan dalil khusus tentang masalah ini. Tentang masalah najisnya setiap kotoran hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Nah, kembali kepada hukum asal, walaupun ini pendapat sebagian dari kalangan para ulama, mereka membedakan kalau kotoran tersebut adalah kotoran dari hewan yang dimakan dagingnya maka tidak najis. Tapi kalau dari hewan yang tidak dimakan dagingnya maka tidak najis. Ini membutuhkan dalil. Membutuhkan dalil. Asal hukumnya dalam kaidah disebutkan al-aslu fil asya taharah. Asal hukum dari segala sesuatu adalah suci, bukan najis, sampai ada dalil yang menyebutkan bahwa itu najis. Nah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis Abdullah bin Umar, kanatil kilabu tuqbilu wa tudbiru wa tabul fi masjidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakunu yarushun syai'an min dzalik. Anjing itu keluar masuk bahkan kencing dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun mereka tidak lam yakunu yarushuna syai'an min dzalik, mereka tidak menyiram sedikit pun dari bekas kencing itu. Anjing tidak boleh dimakan. Kalaulah kotorannya itu najis, tentu tidak akan dibiarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak dibiarkan sampai kering sendiri. Ya, oleh karena itu ketika ada orang badui kencing di salah satu sudut masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul langsung perintahkan untuk menyiram. Dalam artian najis itu tidak dibiarkan. Kalau itu najis akan disiram pada saat itu juga. Tapi kenapa dibiarkan kencing anjing? Yang menunjukkan bahwa itu bukan najis. Padahal dagingnya tidak dibolehkan untuk dimakan. Sehingga wallahu taala alam, setiap permasalahan membutuhkan dalil. Khususnya berkenaan tentang masalah kotoran binatang tidak boleh dimakan. Nah,